seorang wanita atau istri yang salihah, dia berusaha untuk menjaganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuknya surga apabila dia menjaga dari sholatnya, kemudian dia menjaga dari puasa di bulan Ramadan apabila dia berada di bulan suci Ramadan, dan dia menjaga hal yang berkaitan dengan suaminya, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, dari pintu surga yang dia kehendaki. Kemudian kita akan menyebutkan dari sifat yang berikutnya. Kata beliau hafizallahu taala, ثم من صفات الزوجة الصالحة الحذر من الشيطان الحذر من الشيطان الرجيم. Dari sifat-sifat istri yang salihah adalah al-hadar min asyaitanir rajim. Allah hendaknya dia berhati-hati dan berusaha menjauhkan dirinya dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Kata beliau hafizallahu taala, "Wasyaitanu muhimmatuhu fi hadhihi al-hayati al-ifsadu. Ifsadu ad-din, wa ifsadu al-khuluqi, wa ifsadu al-mu'amalati, wa ifsadu al-ishrati, wa ifsadu al-ukhuwah, wa ifsadu kulli ma huwa khairun. Wa fi kulli yawmin yab'athu bu'uthan wa yursilu jundan lil-qiyami bi hadhihi al-maham." Kata beliau hafizahullah ta'ala, setelah beliau mengingatkan bahasanya di antara dari sifat-sifat istri yang salihah, maka hendaknya dia berhati-hati menjaga dirinya dari makar dan tipu daya dari syaitan yang terkutuk. Maka hendaknya dia menganggap syaitan itu sebagai musuhnya yang nyata. Dia jadikan syaitan adalah musuhnya yang nyata, sehingga tatkala syaitan telah dijadikan musuhnya, maka dengan hal itu dia akan berhati-hati, dia akan senantiasa menjaga dirinya, jangan sampai syaitan dapat memperdaya dirinya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. "Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka seorang istri yang salihah dia pahami hal tersebut, bahasanya syaitan itu merupakan musuhnya. Kemudian syaitan itu tidaklah mengajaknya kecuali agar dia berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Sehingga tatkala dia paham hal tersebut, maka ini akan menjadikan dirinya untuk senantiasa berhati-hati dari syaitan ini. Senantiasa dia jaga dirinya, jangan sampai syaitan dapat menjerumuskan dirinya. Oleh sebab itu dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan," dan janganlah kalian mengikuti dari langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduhu mubin, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, wa syaitanu muhimmatuhu fi hadhil hayati al-ifsad, dan syaitan dari hal yang merupakan tujuannya, prioritasnya di kehidupan dunia ini adalah melakukan kerusakan. Dia melakukan kerusakan pada agama, dia melakukan kerusakan pada akhlak, dia melakukan kerusakan pada muamalah, dia melakukan kerusakan pada hubungan yang terjalin di dalam rumah tangga, dan dia melakukan kerusakan pada persaudaraan. Dan syaitan melakukan kerusakan pada segala sesuatu yang dia adalah kebaikan. Fi kulli yawmin yab'athu bu'uthan wa yursilu jundan lil qiyami bi hadhihi al maham. Pada setiap harinya syaitan ini mengirim utusan. Dia memiliki bala tentara yang dia utus agar dia melakukan dari berbagai macam kerusakan yang merupakan tujuannya. Maka penjelasan dari Syekh Hafidhullah Ta'ala di dalam hal ini adalah hal yang perlu untuk diperhatikan. Beliau mengatakan bahasanya syaitan merupakan dari musuh dari seorang hamba, dan hendaknya seorang istri yang salihah dia berhati-hati dari makar dan tipu daya dari syaitan yang terkutuk ini. Syaitan memiliki tujuan di dalam kehidupan dunia ini untuk melakukan kerusakan. Dia melakukan kerusakan dalam agama. Jelas ya, kalau misalnya ada istri kita atau putri-putri kita yang dia mungkin rajin melaksanakan sholat, kemudian dia rajin berpuasa sunnah misalnya, atau dia mengerjakan ketaatan ibadah yang lainnya, maka syaitan tatkala melihat hal tersebut, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kerusakan pada wanita-wanita tersebut. Jelas ya, dia akan senantiasa berusaha. Dia kerahkan seluruh dari kemampuannya, dia kerahkan bala tentaranya, dia pada setiap hari mengirim utusan, ada yang dia utus untuk melakukan kerusakan di kehidupan dunia ini. Dan kerusakannya itu kaitannya pada agamanya, jelas ya, dan pada adab dan perilakunya, akhlaknya. Pada seorang wanita, dia mungkin sudah terdidik dengan akhlak dan adab yang baik, tapi jangan pernah dia merasa aman dari makar syaitan ini, dari tipu daya dari syaitan ini. Dia senantiasa berusaha untuk menjatuhkan kita, menjerumuskan kita ke dalam akhlak dan adab yang buruk. Jelas ya. Kemudian syaitan juga melakukan kerusakan dalam muamalah. Ini juga harus diperhatikan. Apalagi kita di masa ini ya, banyak dari para wanita yang berjualan. Jelas ya, ada yang berjualan secara online. Ini dari bentuk muamalah, dia berjual beli. Maka biasanya syaitan masuk pada pintu tersebut. Jelas ya, ada pelanggannya misalnya seorang lelaki. Awal-awalnya tanya harga dulu, berapa ini, berapa itu. Lama-lama tanya hal-hal yang lain. Jelas ya, maka ini harus dia tutup pintu-pintu hal tersebut. Jangan sampai dia buka celah sehingga ditunggangi dan dimanfaatkan oleh syaitan. Maka dia harus yakini bahasanya syaitan adalah musuhnya yang nyata. Kemudian syaitan ini memiliki 1001 macam tipu daya. Jelas ya, maka dia pahami hal tersebut sehingga dia akan senantiasa menjaga dirinya, jangan sampai syaitan ini berhasil melancarkan dari tipu dayanya pada muamalahnya. Dia perhatikan hal itu, bagaimana dia bergaul ya bersama orang lain, jelas ya, bagaimana tatkala dia berada di rumahnya, bagaimana tatkala dia berkumpul bersama keluarganya. Wa ifsarul israf, tatkala dia berada di sisi suaminya, maka syaitan tidak akan pernah berhenti untuk memunculkan kerusakan di tengah keluarganya. Jelas ya, maka ini harus dia perhatikan. Kemudian wa ifsarul ukhuwah, syaitan juga melakukan kerusakan pada persaudaraan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Seorang istri yang salihah harus dia mampu memperhatikan hal ini. Dia menjaga hubungan dia yang sudah terikat, yang sudah terjalin kepada saudara saudarinya. Dia perhatikan hal itu. Jelas ya. Biasanya kalau dia sudah menikah, ini banyak cara dari syaitan untuk memutus hubungan silaturahim antara dia dengan saudara-saudarinya. Ada percecokan sedikit, ada masalah sedikit, maka syaitan akan membumbuinya, membesar-besarkannya, sehingga hasilnya apa? Terjadilah kerusakan di kalangan dari keluarga wanita ini, sehingga terjadilah kerusakan. Wa ifsadu kulli ma huwa khairun, dan terjadilah kerusakan pada setiap apa yang padanya ada kebaikan. Syaitan itu kalau dia lihat pada hal tersebut ada kebaikan, maka dia pasti berusaha untuk merusaknya. Maka dia harus berusaha untuk memahami hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa fi kulli yawmin yab'athu bu'uthan wa yursilu jundan lil qiyam bi hadhihi al mahami, dan pada setiap harinya, siang dan malam, syaitan itu tidak pernah berhenti. Dia mengutus utusan dan dia mengirim tentara untuk melancarkan dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan di sini. Jelas ya, sehingga tercapailah dari tujuannya, hal yang dia prioritaskan di dalam kehidupan dunia ini. Ini memang sudah tujuannya syaitan untuk melakukan kerusakan. Kemudian kata beliau, wa ta'ammal ma'i hadzal haditha wa huwa fi sahih muslimin min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna iblisa yad'u arsahu 'ala al-ma' thumma yab'athu sarayahu ay yursilu al-junna wal bu'utha lil isari. فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة يعني أقربهم إليه أعظمهم فتنة بين الناس يجي أحدهم يعني أحد هؤلاء الجنود فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بين وبين امرأته فيدنيه منه أي إبليس يدني هذا منه ويقول نعم أنت. Setelah menjelaskan dari bahasanya syaitan yang terkutuk senantiasa akan berusaha memunculkan, melakukan kerusakan pada kehidupan seorang hamba, dan dia akan mengutus utusannya dan mengirim tentaranya untuk menegakkan hal itu yang memang sudah menjadi tujuannya, maka beliau menjelaskan bahasanya, perhatikan dari hadis yang mulia ini di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah, dia dan ayahnya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata para ulama yang termulia adalah ayahnya Abdullah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yad'u arsahu 'ala al-ma, sesungguhnya iblis membangun, meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu, kemudian dia mengirim bala tentaranya. Jadi sananya iblis itu di atas air. Kemudian iblis ini mengirim bala tentaranya. Yursilul junuda wal bu'utha lil ifsad. Dia mengirim bala tentara dan utusan dengan tujuan untuk melakukan kerusakan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Maka yang paling dekat dari bala tentara iblis itu kepada iblis, paling dekat kedudukannya, artinya paling mulia kedudukannya di sisi iblis, a'dhamuhum fitnatan, adalah yang paling dahsyat, yang paling besar, yang paling berhasil melancarkan fitnah, melakukan kerusakan. Jadi iblis ini memiliki banyak tentara. Dia utus tentaranya. Dan di antara tentara-tentaranya ini, utusan-utusannya ini, yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar, yang paling berhasil melancarkan fitnah, yang paling besar melakukan kerusakan di tengah manusia. Jelas ya? Yakni aqrabahum ilaihi a'dhamuhum fitnatan bainan nas. Yakni kata beliau, yang paling dekat di antara mereka dari bala tentara iblis ini dengan iblis adalah yang paling besar di antara mereka dari fitnanya di antara manusia. Jelas ya? Jadi semakin besar fitnanya, semakin gencar dan semangat dia melakukan kerusakan fitnah, maka dia akan semakin dekat dengan iblis. Yajiu haruhu, maka salah seorang dari iblis ini, tentara iblis ini kembali. Fayaqulu fa'altu kada wa kada. Dia datang melapor. Kata salah seorang dari tentara iblis ini, fa'altu kada wa kada. Ya, saya sudah lakukan ini dan itu. Maksudnya dari berbagai fitnah dia lakukan. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Tapi kata iblis ini, engkau belum melakukan sesuatu pun. Engkau belum melakukan sedikit pun dari kerusakan. Fuma yajiu haruhum fayaqul ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayurinihi minhu. Akhirnya tentara iblis ini kembali. Kemudian kembali dia melapor sehingga dia pun berhasil. Maka dia katakan, ma taraktu, saya tidak meninggalkannya sampai saya memisahkan antara dia dengan istrinya. Maka tentara iblis ini pun didekatkan kepada iblis itu. Wa yaqulu ni'ma anta. Dan iblis ini berkata, engkau adalah sebaik-baik dari tentaraku. Jelas ya? Ini harus kita pahami bagaimana dari semangat dari iblis ini untuk menghancurkan, melakukan kerusakan di tengah manusia. Jelas ya? Dia memiliki istana di atas air. Kemudian dalam sehari dia tidak berhenti untuk memikirkan bagaimana manusia ini bisa rusak. Dia kirim utusan dan tentara. Setelah ya salah seorang dari utusannya ini kembali dan melapor bahwa saya telah melakukan ini dan itu, banyak kerusakan yang sudah dilakukan, ya iblis ini tidak merasa puas dengan itu. Dia katakan, masana atas saya, engkau belum melakukan sesuatu apapun, tidak ada yang kau lakukan. Akhirnya tentara dari iblis ini kembali kepada manusia. Dia jerumuskan, dia jatuhkan, dia goda, dia bisikan sesuatu was-was yang jelas bagaimana sehingga mereka terjatuh dalam kerusakan. Akhirnya tatkala dia kembali ya, dan dia datang lagi kepada iblis ini sampai dia katakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayurinihi minhu. Maka saya tidak meninggalkannya sampai saya memisahkan antara dia dengan istrinya. Setelah mendengarkan hal itu, maka iblis kemudian mendekatkan tentaranya itu kepada dirinya. Tujuannya perhatikan ya, banyak hal yang dia lakukan, kerusakan, tapi dia tidak puas. Tapi begitu iblis ini melapor atau tentara iblis ini melapor, bahasanya yang dia lakukan, dia berhasil memisahkan antara suami istri, barulah setelah itu dia merasa puas dengan hal itu. Baru tentaranya itu didekatkan kepadanya, kemudian dia katakan, "Ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baik dari tentaraku." Jelas ya? Jadi perhatikan ini bagaimana dari hal yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh iblis ini. Dan lagi harus kita pahami hal tersebut. Bahasanya iblis ini dia dan senantiasa melakukan kerusakan di tengah manusia. Iblis, syaitan, dan jin. Iblis itu dari syaitan yang paling besarnya, yang paling durjananya. Kalau syaitan, tidak dikatakan syaitan kecuali dia adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia muslim, maka dia adalah, bisa saya dikatakan jin. Ya, kalau syaitan itu sudah tentu kafir ya. Tapi kalau jin, ada yang beriman, ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis, itulah syaitan yang paling durjananya. Kemudian kata beliau, maka iblis ini pun fayaltazimuhu yahtadinuhu wa yuqarribuhu minhu wa yudinihi idha farraqa bainal mar'ati wa zawjiha. Maka iblis ini akan mendekap bala tentaranya, dia akan mendekatkan tentaranya itu kepada dirinya apabila tentaranya ini berhasil memisahkan antara seorang istri dan suaminya. Jelas ya? Oleh sebab itu ya beliau sebutkan bahasanya dari sifat-sifat dari istri yang salihah adalah dia berhati-hati dari syaitan yang terkutuk. Jelas ya? Harus cepat dia sadar. Kalau ada percocokan sedikit, maka hendaknya dia cepat sadar. Bahasanya syaitan ini berusaha untuk memisahkan dia dengan suaminya. Jelas ya? Demikian pula dia seorang suami. Kalau dia bertengkar dengan istrinya, maka segera dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga dengan hal tersebut, maka amarahnya akan turun. Maka dia akan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun tidak akan terjerumus ke dalam godaan atau tipu daya makar dari setan ini. Kemudian kata beliau, huna tahtaju az-zawjatu shalihah an tatafaqqaha fi hadha al-bab wa an ta'iya hadhihi al-haqiqata wa kadhalika zawjuha an ya'iya kullu wahidin minhumā anna thamata 'aduwwan khafiyyan yarahu wa la tarahu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka tatkala kita pahami hal ini, bahasanya syaitan yang terkutuk, dia senantiasa ingin merusak dari hubungan antara suami dan istrinya, maka kata beliau, seorang istri yang salihah maka dia butuh untuk memahami dari bab ini. Jelas ya, bahasanya siapa tidak akan pernah berhenti berusaha untuk memunculkan kerusakan di tengah keluarganya. Harus dia pahami hal tersebut. Wa anta ya hadhil haqiqata wa kadzalika zawjuha. Maka hendaknya dia memahaminya, berusaha untuk mengilmuinya, hakikat dari hal tersebut. Dan demikian pula bagi suaminya juga, harus dia berusaha juga untuk mengilmuinya. An ya'iya kullu wahidin munhuma anna thamata aruan khafiyan yaraka wa la tarahu. Bahasanya di sana ada musuh yang tersembunyi. Dia melihatmu dan engkau tidak bisa melihatnya. Itulah syaitan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yajri minka majraddan min al-uruq yanfuthu wa yuwaswisu wa yakiru wa yamkuru kullu dhalika yumarisu wa anta la tarahu yuki fi qalbika wa qalbiha al-waswasa wa yuki usukuka ila antaqal adawatu walahu manafidu adidatun. Kata beliau, wa yajri minka majraddan. Syaitan ini mengalir, menyatu dengan kita. Dia mengalir bersamaan dengan peredaran darah. Ini sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min bani Adam majraddam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak cucu Adam sebagaimana mengalirnya darah. Yan futu, dia membisikkan, wa yuwaswisu, dan dia memberikan waswas, wa yakiru, dan dia melancarkan tipu daya, wa yamkuru, dia sering membuat makar, tipu daya. Kullu dhalika yumarisuhu wa anta la tarahu. Dan seluruh hal tersebut syaitan itu senantiasa melakukan hal itu. Jelas ya? Dia mempelajarinya. Dia tidak berhasil, dia ulangi lagi. Dan sudah banyak dari metode yang dia gunakan. Jelas ya? Banyak hal yang dia sudah lakukan. Wa anta la tarahu, dan engkau tidak melihatnya. Yulqi fi qalbika wa qalbiha alwaswasa. Dia melontarkan di dalam hatimu dan di dalam hati istrimu alwaswasa. Wa yuqi'u shukuka, dan dia melemparkan keraguan-raguan di dalam hatimu dan di dalam hati istrimu, sehingga terjadilah permusuhan. Walahu manafidu adidatun, dan syaitan ini memiliki banyak pintu-pintu yang beraneka ragam. Banyak caranya syaitan ini menimbulkan, melakukan kerusakan di tengah keluarga kita. Oleh sebab itu ini perlu untuk kita perhatikan. Kemudian kata beliau, walihada ja'ati sunnatu bitahsini minhu inna dukhulil baiti. Oleh sebab itu di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita benteng agar kita terlindung dari syaitan di dalam rumah kita. Tatkala kita masuk rumah, kita diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wa indal mu'asharah, tatkala kita melakukan hubungan suami istri, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Wa indat ta'am, dan tatkala kita makan, Nabi kita juga mengajarkan doa. Wa indal ghadab, dan tatkala kita marah, maka Nabi kita juga mengajarkan ada doa. Di situ ada benteng bagaimana kita terbentengi dari godaan syaitan. Wa fi kulli amrin minal umur, dan pada setiap urusan dari urusan-urusan kita, yahtajul insanu ila tahsini minasyaitan, maka manusia itu dia butuh benteng sehingga dia terbentengi dari syaitan. Jadi ajarkan kepada kita dari zikir pagi petang. Selesai, tatkala kita memasuki rumah ada doa yang kita baca. Tatkala kita melakukan hubungan suami istri ada doa yang diajarkan kepada kita. Tatkala kita makan ada doa yang diajarkan kepada kita. Tatkala kita hendak tidur ada doa yang diajarkan kepada kita. Maka ini semua dari perisai dari seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya sehari semalam, sehingga dia terlepas dari gangguan dan bisikan dari syaitan, terbentengi dia. Oleh sebab itu kata beliau, maka dari setiap urusan, dari urusan-urusan dari seorang, maka dia butuh benteng yang dengannya dia terperisai dari syaitan. Lialla yusyarikuhu syaitanu fi ahli wa baiti wa waladihi. Sehingga syaitan itu tidak berserikat padanya, pada keluarganya, di dalam rumahnya, dan pada anak-anaknya. Jelas ya, jangan sampai ada campur tangan syaitan pada urusan keluarga kita. Kalau kita tidak membentengi diri kita dari tipu daya dari syaitan ini, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita amalkan hal tersebut, maka itu sebagai perisai kita dan keluarga kita. Kemudian kata beliau, fayahtaju an yuhassina nafsahu bil adhkari al mubarakah. Maka dia butuh untuk membentengi dirinya sebagai perisai jiwanya dengan dikir-dikir yang diberkahi, bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian wa da'watil ma'thurah, dengan doa-doa yang ma'thur yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil muhafadzati ala ta'atillah, dan dengan dia menjaga dari ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah perisai dan benteng dari seorang muslim dan muslimah sehingga syaitan itu tidak akan masuk ke dalam urusannya pada keluarganya. Kemudian kata beliau, idan min sifati az-zawjati as-salihah al-hadaru min qaydi syaitani wa nazaghatihi wasawisihi wa ma yulqihi fi an-nufus mimma yatarattabu 'ala al-isgha'i lahu wa sama'ihi fasadul israti wa tahaddumu baiti zawjiyati. Dan kata beliau, kalau begitu diantara dari sifat-sifat dari istri yang salihah adalah dia mewaspadai dirinya, berhati-hati dari tipu daya dari syaitan ini, dari penggelincirannya dan bisikan-bisikan jahatnya, dan apa yang dilemparkan oleh syaitan pada jiwa-jiwa manusia yang berentet atau terhasilkan dari hal tersebut, rusaknya keharmonisan hubungan suami istri dan runtuhnya dari rumah tangganya. Jelas ya? Kalau dia memperhatikan, mendengarkan, menuruti dari syaitan, maka akan hancur, akan rusak dari keharmonisan dari kehidupan keluarganya, dan akan runtuh dari rumah tangganya. Maka dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari bisikan syaitan, godaan syaitan, dan tipu daya makar dari syaitan ini. Kemudian kata beliau, wa min al-usri wal buyut hasal al-firaq alladhi lam yakun ba'dahu raji'atan bi ta'ati syaitani wa ittiba'i wasawisihi walau anna kull wahid minhumma ta'awad billahi minash shaitani rajim wa btara an nasaqatihi wa wasawisihi lama waqa'at tilka al-umur wa lam yahsul dhalika tafarruq. Kemudian kata beliau, ya betapa banyak dari tempat-tempat dan rumah-rumah yang terjadi padanya perselisihan, dan mereka tidak bisa kembali baik lagi karena mentaati syaitan. Dan menurut dan apa mengikuti dari bisikan-bisikan dari syaitan ini. Kemudian kata beliau, walau anna kulla wahilin minhuma ta'awad billahi minasyaitanir rajim wabta'ada anna zagatihi wa wasawisihi lama waqa'at tilkal umur walam yahsul dalika tafarruq. Ya seandainya ya setiap dari salah seorang di antara suami istri ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk ini dan berusaha menjauhkan dirinya dari makar dan tipu daya, ketergelinciran, kemudian godaan dari syaitan, maka tidak akan terjadi perkara-perkara tersebut, sehingga tidak akan ada perselisihan yang terjadi. Kemudian kata beliau, kami nal buyuti hasil afiyah tafarruqun bisababi ta'ati syaitan thumma yadhabu hadal mufsid ila syayatin ila iblisa litadanu wa manzilatuhu minhu wa takru makanatuhu indahu bima ahdathahu min furqati bainas zawjain. Kemudian kata beliau, ya betapa banyak dari rumah-rumah yang terjadi padanya perselisihan disebabkan karena taat kepada syaitan, kemudian yang melakukan kerusakan dari syaitan ini kembali kepada iblis, kemudian iblis pun mendekatkan kedudukannya, kemudian didekatkan dari dia kepada iblis karena keberhasilan apa yang telah dia lakukan, yang dia timbulkan dari memisahkan di antara suami dan istrinya. Kemudian kata beliau, wahuna yang bagi annulahidu mulahadatan mufidatan anna hadal aduwa al-khafiyya alladhi yaraka wa la tarahu sahibu khibratin wasiatin wa sahibu tajaruba adidatin. Dan sepantasnya lah untuk kita memperhatikan secara seksama hal yang amat bermanfaat ini, bahwasanya musuh yang tersembunyi ini yang dia bisa melihatmu dan engkau tidak bisa melihatnya, dia sudah memiliki banyak pengalaman yang luas dan dia sudah melakukan berbagai macam percobaan untuk menggelincirkan manusia. Jadi sudah banyak caranya, pengalamannya, ditambah lagi kita tidak bisa melihatnya, jelas ya, dan dia bisa melihat kita. Kemudian kata beliau, al-an indama yatahaddatsuna an ba'dil khibrat lada ba'di syarikat fa inna atwala khibratin wa tasilu lil 50 aw 60 sanatan lakina khibrata iblis fil ighwa wa saddi wa harfin nasi wa iqa'il adawat khibratu alafi sanawat minan nasi dakhal kufra wa rufinu wa kanu minasara da'wati syaitanir rajim wa min asara ifsadihi wa ihwaihi wa lihada yahtajul baitul muslimu ila ayuhassina nafsahu wa yasunaha wa yub'idaha minasyaitanir rajim. Insyaallah kita lanjutkan ya dan depan. Insyaallah ada satu. Rambut ayahnya ini penyakit. Tapi saya terasa. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan ya, tahun depan. Jadi kita membaca ulang saja. Saya agak sulit sekali. Agak sakit. Rambut ayahnya penyakit. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi kita ulangi saja nanti kita baca ulang pada pertemuan yang akan datang. Mohon dimaklumi ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.